Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, anugerah peparing saking kersanipun Allah. Monggo kita syukuri sesarengan. Mugi-mugi kanthi sami syukur ginaken kenikmatan menika kanthi ibadah wonten kersanipun Allah. Mugi-mugi saged dados sebab yaipun kula panjenengan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, lan pikantuk tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking kersanipun Allah. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mukti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para raos sedaya, wonten ing pangaosan ingkang sampun dipun bicara soal kekancan. Terus kekancan menika kedah dipun pilih-pilih sifat-sifatipun kanca ingkang inti wonten dawuhipun Sahibun Athaillah, latas hab malayun hiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Ojo ngancani siro man ing wong layun hidukan ora bisa nange akan kain siro ko haluhu ting kaiman wala yadulluka lan ora bisa nuduh akan kain siro ala Allahi ngatasi kusi Allah opo maqaluhu ucapan iman. Ini jauh niki dipun jelentrehaken sifat-sifat etiang sing saged bangkitaken menika kados pundi. Di antaranipun tiyang sing saged ngoten niku nggih niku tiyang sing cita-citane namung gantung dumateng Allah, mboten terpengaruh kalih makhluk. Nomor kalih piyambake selalu mengharap penyelesaian terhadap kebutuhanipun namung dumateng Allah. Tidak pernah menyerahkan persoalan kecuali kepada Allah. Di mata dia hitung-hitungane menungso niku pun mboten kelebu perhitungan. Bagi tiang sing model ngeten iki, manfaat madorot niku mboten enten sing saking menungso tapi sedaya saking Allah. Malah-malah tiang sing model ngeten iki diri sendiri pun sudah tidak dihitung. Dia tidak pernah menyaksikan dirinya punya potensi, sehingga dia tidak pernah menuntut bagian untuk dirinya. Seluruh pekerjaannya, wayakunulan ono, i'amalihi ing dalem ngamale man, kuliah sekabiane akmal, iku jaharian lumaku, lumaku ala muktadus syar'i miturut syara', min ghairi ifratin kelawan tanpa, napa banget-bangetaken, wala tafsitlan ora pepeko, sembrono. Jadi lek nglakoni syariat niku mboten penemenen sampe kebacut was-was. Wudu lek baleni ping 50. Takbir baleni ping 100 sakit sah niku kebangetan niku. Yo ora kok sembrono terus ndelakar yo ora ngono ya. Niku yo kenemenen. Nggih biasa ngoten nggih biasa. Napa mboten kebacut yo ora sembrono. Wadihi wong sing sifate ngeten iki wadi utai kiki sifat sing disebut niku wau iku sifatul arifin sifate wong sing padha kenal Gusti Allah al muwahhidin kang bongkang padha nyuwejaken Gusti Allah kabeh fasuhbatum man hadhihi khalu fasuhbatum man mongko utai ngancani wong hadhihi kang utawi kiki tingkah iku khalu tingkahe man ngancani wong sing tingkahe model ngeten iki wa in qallat senajan setitik apa ibadatu ibadah lahire man wa nawafilulan ibadah sunat lahire man senajan total lahir ibadahnya biasa-biasa saja tuh tidak terlalu banyak so sunat-sunate ya dilakoni umume wong ora kok terus ngetok-ngetok nolak wetu sampai ora kenal tangga mboten nggih biasa ngoten mawon. Pergaulannya juga baik, ibadahnya juga tertib, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Tapi bagi dia, manusia itu dianggap sama saja tidak punya manfaat, tidak punya madorot, kabeh min Allah, wong sing modelnya teniki, nek dikancani, iku makmunul wa ilati. Ngancani wong model ini, iku makmunul wa ilati, aman. Ya, aman apa? Aman sandu payane. Jadi dengan tidak akan mendapatkan madorot apapun dari orang yang model begini ini. Tapi malah panjenengan oleh mahmudatul afiyati akibati terpuji pungkasane. Ngancani kok ngancani model ngeten iki. Asale sampean nun jauh ya jingan tengik kok bareng karo wong ngeten iki iso berubah dadi wong sing apik. Jalibatun tur kang bisa narik liku li faidatin maring sekabiane faidah diniatin kang bangsa agama wa dunyawiatan bangsa dunya. Saman kok kekancan karo model ngeten iki secara agama saman yo meningkat, secara dunia saman juga akan mendapat keuntungan. Mergo napa to? Li anab tob'a krana sak temene watek. Kalau saat temene watek iku yusriku bisa nyolong apa watek bisa nyolong minatoki saking watek liyane. Muga wateke wong niku bisa nyolong watek liyane. Sampeyan nuwun sewu, jejer kok jejer kiai. Jejer kiai. Mboten mungkin sampean ajeng celebang celebung titik-titik misuh, ya ampun matane picek ora wani lho mboten nggih. Mboten wani ngoten niku. Iya senajan biasanya lek ning jaba kana ya carcur ngoten niku. Tapi lek wis jajar kiai jan ora wani ngono. Paling gak ya dimpet lah. Ya senajan kiai ini dhewe jane gak lapo-lapo. Kiai ini dhewe kok njaluk kok aja misuh lho. Ora tau muni ngono kiai ini niku. Tapi sampean mesti wis ngempet karepe dhewe. Minimal sampean duwe rasa ah iki kiai lho kudu tak regani. Minimal ngoten. Ya senajan kiai ini gak njaluk. Lha niku men otomatis ngoten niku. Sak ndak-ndak aneh sama nek sing dijejeri niku. Nuwun sewu niku wong resikan. Asale sampean koproh kato resikan. Upama sampean ora kuat resikan ya sesuai kalih. Sesuai kalih ora kerasan. Ora penak. Sama nek nate kesah teng pundi-pundi sampean tinggal. Lek enten depot ya. Masalahe sing menggo teng mriku niku bangsa sopir tergandeng kalau bisa. Sing momote niku momot bangsa rusuh-rusuh ngoten. Sak sesuwe niku depote niku karena pari, sesuwe niku wong numpak sedan menggo mriku, numpak kijang numpak menggo mriku, penter menggo mriku, malah Land Cruiser menggo mriku. Kate sing menggo mriku cewek ayu-ayu resik-resik. Dene niku sesuwe treke dungale ora wani menggo rono. Lha saestu ya jenengan ya kok gandengan kekantan kok karo kiai sing resik atine niku mengke bangsane iblis bangsane setan ora wani gedeg sampean sungkan ah iku konjone kiai ngono to iki lha itu ora jeneng utal-utalan gak sida utal-utalan niku pun genah wonten niku manfaate kata jenenge nyolong watek wonten niku wa nafsu tawi nafsu jenenge nafsu niku seneng tiru-tiru. Wa nafsu ta nafsu iku majbulatun diwatekaken, diwatekno alaku bil iktidai ing atase seneng niru-niru biman kelawan wong yastahsinu, tastahsinu kang anggap bagus apa nafsu, anggap bagus halahu ing tingkae man. Ngoten. Angger nafsu wong niku mesti melek pengen niru sing sak dhuwure. Lah kalek sak niku lingkungan pergaulane napa? Lek lingkungan pergaulane niku maling, berarti cita-citane pengen maling sing sak dhuwure. Mulane sok-sok enten-enten sindiran. Ternyata jare penjara kuwi duduk wong ngapokne wong. Penjara niku malah wong niku pengen belajar kaya sing maling sing sak dhuwure. Muga nggih napa sekolah jare gitu. Mau sekolah jare malah. Jadi metu ke penjara orang mundak leren, mundak terus. Mulane sak jane lek pengin menjara wong niku jane aja dideleh penjara. Dikongkon nyupiri kiai ngono. Dadi wis gak kober malah. Iki tapi kiai ini sing repot iku mungkin kiai ini duwe mobil dadi playokne maling. Tapi dari segi napa? Dari segi nyolonge watek niku mesti napa? Saged berpengaruh, saged berpengaruh. Dan mungkin lek cita-cita wong niku pergaulane karo artis ngoten nggih. Obsesi-obsesine cita-citane nggih pengen sing lebih. Ning delok lingkungane lan delok kekancane. Lah nek sing dikancani niku wong sing bertauhid. Napa enek to? Cita-citane sing luwih dhuwur ngumpuli wong bertauhid. Lek cita-citane wong ahli ibadah ngene paling-paling ganjaran akeh gitu nggih. Tapi lek cita-citane bertauhid pengen ketemu Allah. Iya, lek cita-citane wong macul pengin ndang bar sawahe. Cita-citane wong nandur pengin ndang panen. Cita-citane wong dagang pengin bati. Cita-citane camat pengin dadi bupati, citane kabupaten pengin dadi gubernur, cita-citane gubernur pengin dadi presiden. Lek cita-citane presiden pengin nguasai dunya. Niku lek sing presiden ora bertauhid. Ngoten, koyo presiden negara-negara dikuasa, itu inginnya menguasai seluruh dunia. Niku mungkin dunia wis dikuasai no pengen nguasai planet toh. Terus. Ya, tapi niku ternyata tidak selesai. Gak selesai. Ya, tapi lek cita-cita itu kepada Allah, niku gelis tok katik dukur. Lah nek sampean kancane wong sing model ngoten niku ya, ya mesti katut aku. Mesti katut. Ngoten. Wala yustaratu lan ora disyaratake. Fil mashubi ing dalem wong kang dikancani apa itisoku persifatane mashub bitil kasifati kelawan mengkono-mengkono sifat ala goyatil kamali ing atase notoke sampurna wa tamami lan tegese sampurna iki ora kok terus sampean goleki lek kurang mah lho gak ngono ya nek menawa kanca sing iko duwe sitok kanca sing iko duwe keutamaane sitok neh. Mungkin sesi kanca kumpul pirang-pirang kan keutamaannya dari komplek. Dan sama gue liat uang siji sing sempurna kaya niku wau. Angel. Ketan angel. Ya kan? Pak Inadarika mau kosa temene persipatan sing sempurna. Iku muta'adirun angel. Ya kan? Sing penting sampean oleh kanca sanduri site. Ketan mawon. Oke. Aku saiki sedina miso ping satus. Yang golek kanca sing sedina misuhe ping 10. Niku wis meningkat ngoten lho nggih. Wis meningkat. Nek sampean salat sunate sedina mek kobliyah ba'diyah tok ya golek kanca sing iso tahajud bareng. Sak ndure ngoten to, Pak. Dengan begitu maka terjadi secara enggak langsung terjadi saling menyebar pertolongan syafaat. Menolong bawahnya, menolong bawahnya. Karena ini zaman riyen, ternyata kiai-kiai ini efektif lek didik santrine niku. Sing ketemu kiai ini cukup bocah 10, bocah 15 ngoten mawon. Tapi tak 10 15 niki duwe anak badi. Anak bayi misalnya. Jadi sing cilik dhewe ngajine A I U babi bu iku sing mulang bocah sing Qur'ane jus 1. Mula sing Qur'ane wis jus 30 mulang sing lagi mulang jus 1 niku wae. Mungkin terus sing iso sorot mulang isore nek sing iso mulang alfiah mulang isore nek terus akhirnya kiai niku rada santai. Niku wis sak dure. Niku efektif. Lah nek sing model modern lah klasikal. Jadi bocah 40 dicekel wong siji, lha niku terus diteliti siji-siji, wah malah butuh rapat, butuh iki, butuh macam-macam. Jadi nggih malah yang mboten iso ada peningkatan sing sakbenere peningkatan. Mergo napa? Sing kelas 1 ya kumpule kelas 1 terus, sing kelas 2 kumpule kelas 2 terus lha ngono to nggih. Tidak ada keinginan seperti yang kelas 3 itu begitu hebatnya. Lah nek model Pak Yai sing sepuh-sepuh pian kan murid sing iso alfiah mulang sing ngimriti. Akhirnya sing diulang ngimriti niki. Niki melek pengen pinter kaya sing iso alfiah niku. Mergo sing ngamuk-amuk dhewe diulang alfiah kiyaine mulang ngimriti adik kelas e sakjane cara kelas. Niku terus critaku lek wis ngaji alfiah ngene keterangane. Lah sing ngimriti ngene tok ae. Lah niku sing ngimriti kan terus wah ngono ndak ngaji alfiah. Lah niku paling elek semangat bangkit ya ngoten niku. Bangkit niku ngoten. Sak dure ngoten ora kok terus kudu sing pokoke aku njaluk kiai ku sing komplit sempurna aku tak agek mbeguru wae kangelan. Wa inna ma yustaratu kala yang tresne disyaratakan fi ing dalem kanca apa sing disyaratakan an yatta sifat arep yen to persifatan sapa mashub utawa kanca mau minah saking pira-pira sifat persifatan bima kelawan barang yafuku kang ngungkuli sapa mashub sahibahu ing kancane mashub bihi kelawan sifat pakot mongko bloko. Jadi sing penting sak yang ditemani sing sampean arep melok niku duwe keistimewaan sak dure sampean. Ngoten. Niku mengke dadi sempurna kabeh. Bikaitu yakunu kelawan sekirane ana sapa mashub iku a'la luwe luhur minu tinimbang saking sahib apane halan tingkae wa aswa bulan luwe bener minu tinimbang saking sahib apane makolan ucapane wa man utai sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man ora ana iku ala hadzal wasfi ing atase iki sifat wa kanalan ana apa saknuhu tingkae man ana iku al muamalata nglakoni bizahiri kelawan lahire tok lagoiru ora liyane falaisa mongko ora ana iku lah kedhiman apa faidatun faidah bisuhbat iki ing dalem ngancane man lek ana wong sing ora duwe sifat ngoten niku wau ya mbake mung duwe sifat ngamal lahire wakah numpuk tapi ucapan-ucapane malah sering ngrasani wong ning gara-gara dhewe wiridan dia asale korak ngoro dadak malik total terus ngaku klambi takwa sarungan serbane gembulo gedhi aku terus titik-titik nuding wong rokok-rokok rasane wong lere model ngoten niku lek dikancani malah ora ana faedahe. Mergo napa sampean kok melok katut gumedhe rumangsa Gusti Allah kaya sampean tok wong liya ora iso melu ngoten. Rumangsa sing mentokne elek apik iku dudu Gusti Allah tapi ndeke. Dindi sing ora melu aku ya elek, sing melu aku ya apik. Tak nggih kata to sok kebajut ngoten iki. Wis to paling apik iku ya nggon kuwi. Pokoke lek kowe gak melu jamaahku, wis ora iso mlebu swarga. Mlebu swarga iki kaya sapa wae. Bapak kita wis dikapling ngono piye lho. Wis ditantang kaya wong Yahudi lak repot lho. Kowe wis yakin lek mlebu swarga? Iya, ayo lek mlebu swarga mati yo saiki lek wani. Ternyata rawani mati ya. Rawani mati. Jadi model ngoten niku sing namung ngurusi muamalah lahir tanpa ngurusi akhlak batin. tanpa ngurusi urusane kalih Allah men formal-formale lahir tok sing dadi cita-citane wong ngoten niku lek dikancani mboten pate ana paedahe tapi ya wis mending ngoten lho dhewe kok isih gelem nandangi tapi ya aja dinggo pedoman malah kadang-kadang bal rubama balik kadang-kadang zadat nambahi apa suhbah hu ing man nambahi saron ing keeleane mergo napa li anna khulta tahu krana sak temene mergauli man iku tatu bisa narik apa khulta hu ing man bisa narik ila tasonu imare ngetoke tok apik lahu kedeman sing bahaya lak niku akhire tumindak apike niku ngetoke tok krana formalitase kumpule wong ahli thariqah ngono terus kubuke model serodok ngadam terus klambine ora tau disetrika terus ngepir sarunge padahal jurat ini yang Rasulullah jane ngoten terus jenggote dimu jubahe opyo-opyo malah gawe-gawe akhirnya dia tidak menyadari bahwa yang namanya baik dan buruk itu dari Allah akhirnya baik buruk itu didelok jubahe lebih ruwet apa ya akhirnya lah ngurane wong jubahan habib itu wali malah ngoten malian mulai munggah masjid nganggo sepatu malah yo ngono wali wani nerak syariat lho ini kuwi karena sing ditelok lahire mergo terjadi gawe-gawe sudahlah biasa-biasa saja wa tazayuni lan tegese maes-maes silakon wa yu'tilan kadang-kadang bisa nekaaken sapa man hi apa zalika hi ing man wa yu'tilan bisa nekaaken hi ing man apa zalika mengkono-mengkono kekancan bisa nekano ila kabairi ma'asil kulubi maring pira-pira dosa gedine pira-pira maksiate ati mergo lek maksiate lahir ngene diubah gampang kok sampean nuwun sewu anggere bar misuh terus maca astagfirullah ngoten insyaallah lambene wis resik lha mboten mergo wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha tapi lek terus atine ora ilang jahate malah sing muncul ketakaburane apa ora kelingan jawe kanjeng Nabi man kanat fi qalbi darratun minal kibri dakhalana sapa wonge sing duwe sak titik ketakaburan ning jero ati mlebu neraka lagi luwih bahaya niku ta sak jere cara wong resik-resik niku sing kudu diresiki malah takabur jero ati niku najise ati niku lho malah sing kudu diresiki lek najise klambi ngene dicelup banyu diluk di pepe wis beret tapi najis hati ini gue ora arang-arang wong roh mana ge kudu hati-hati niki padahal wa ya utawi ma'asil kulu dosane hati iku asad duluwe banget alahi ing atase man min ma'asil jawari iki tinimbang saking pira-pira maksiat sing gawe to lahir dikatirin kelawan akeh kacake akeh banget lek dosa lahir niku paling-paling ini Pak Idu wong ngoten wae nebar iku sampean maca istighfar wis dinapura. Dosa lahir lho nggih. Tapi lek dosa batin wong liya gak roh. Wong liya ngarani hebat, ibae ternyata ati sampean malah ingkra-ingkra. Ngertos ingkra-ingkra. Kemletak, kemaruk. Ketoke ah mboten kula ngoten napa-napa. Sedaya niki lak tiang-tiang maknane lek muni ngono kuwi ben ah mboten jenengan sing sae lho ben ngono. Kadang-kadang nyun saya udah salam itu wah terusah mana ni pen malah dari di lebok lah lewat ni gula hati kan sakit tau nanti ni gula mulanya aku tu ngati hati nanti ni mula soal gawe-gawe ni gila wow, usang jadi soal orang kok nanti ni gula elek total boten tapi bahwa itu lalu dorongannya dorongan untuk mendapatkan wah dan pengalam dari selain Allah nah ni gula usang jadi masalah. Dalam ini persoalan yang tujuannya arep ning Allah, lah kok ngitung-ngitung liane Allah. Lah itu sing jur dadi persoalan sing berat. Mila wonten setunggalipun dawuh, kala dawuh sapa Syekh Yusuf Ibnu Husain Ar-Razi, Syekh Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Dawuh terus pundi? La an alqallaha bi jamil ma'asi ahabbu ilayya min al min an alqahu bidarrot dan minat tasannu la'an alqa yektine utawi yento ketemu ingsun Allah ing Gusti Allah bijami'il ma'asi klan sekabiani piro-piro maksiat iku ahabulu dan senengi ilaya mungguwe ingsun min an alqot ditimbang saking yen to ketemu sapa ingsun hu ing Allah bidzaratin kelawan gawa sak zarah sak lebu minat tasoni ditimbang saking sifat gawe-gawe apik aku luwe apik maksiat sak dunia tak lakoni tapi aku jujur di hadapan Allah daripada saya harus gawe-gawe apik mungguwe menungso tapi mungguwe Allah aku jahat. Mergono apa? Faya tukulu mongko melebu. Bidalika kelan mengkono-mengkono ngancani wong sing model ngoten niku. Alaihe ing atase man, apa sing melebu anak susudo pihali ing dalam tingkai man. Min khaitu roja iziadah, saking sekirane arep-arep tambahan, ya ing dalam kurutoh. Wong sing model gawe-gawe ngoten niku. Saman ngancani wong model ngoten niku, padahal saman pengen ningkat, ora sido ningkat ning malah malah hasil orang situ apik ini malah berguna apa? Ini soalnya nyangkut soal perilaku hati soalnya terus biasanya ya selam-selum terus malah dadaan astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah apa astagfirullah astagfirullah biasa kalau ada-ada terus gawe-gawe monggo sampun ngurung mak muni sampun. Lha iki pun ngapusi to niku. Min perkara ben diarani wong zuhud raduyan mangan. Ning perkara pengin diarani zuhud ning sakjane ora zuhud. Astagfirullah pun betul-betul lah. Mboten usah repot-repot ae wae ora usah muni ngono wis. Lek disuguhi pengin ya dicandak, sing penting akhlake mangan maca bismillah bismillah, bar alhamdulillah bar to. Wong diarani serakah, diarani tok sing penting kowe ora serakah lah ya wis. Oh nyatane disuguhi sak wakul sing mbok pangan yo mek sak piring. Lho kok malah betul-betul usah. Sampun saya susah pun. Padahal jane yo melek jane. Lha bisa sing di omah ngale sak lodong dintekne. Mergo gawe-gawe kok niku. Ora usah gawe-gawe. Daripada panjenengan ora padha lahir batine jenenge munafik, ngoten. Luwe apik diarani wong cerongoan gak apa-apa. Wong diarani wong cerongan yo halal arep nyapa. Monggo. Saman belalah maksud yo yo urung tau roh rasane kurma. Namu disuguhi kurma saman pengen. Ya langsung dicukuk ngono tapi sing sopan. Maksudnya sopan iki maca bismillah. Nggih. Maca bismillah. Jukuke aja jujuk tengah sing pinggir. Niku tata kramane karo Rasulullah kan ngoten. Dene pengene yo jukuk nek ora usah isin. Wong barang kuwi halal. Isin sing haram saman ora isin. Nah, niku lah nggih, terus kula panjenengan kedang hati-hati. Niki pancen belajar nata ati niku sok-sok ya metu ndableke sok-sok metu ora sopane mungguwe wong akeh. Tapi niki mempertahankan istiqomah hati niku. Supaya terus ada kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh malih saking setunggalipun ahli tasawuf. Kala dawuh sapa Ba'du Sufiyai Ba'du Sufiyati setengah wong ahli tasawuf. La tu asyir aja sesrawungan sira. Minan nasi saking menungso aja sesrawungan ilaman kejaba ing wong. La tazidu kang ora bisa nambahi sapa sira alahi ing atase man. Nek endah ana sandinge man ora bisa nambahi bibirin kelawan keapian. Wala yang ku wala tang kusu lan ora nyudo sapa sira endah ana sandinge man bi asaren kelawan dosa. Yakunu kang ana apa zalika mengkono-mengkono kekancan iku laka manfaat kedue sira wa alaika lan marat ing atase sira wa anta hale utahe sira endah ana sandinge man iku sawaun padha. Jadi ojo kekantan seserawangan kejobo nenggone wong sing kowe ora iso nambahi etok-etok apik ning ngarepe wong kuwi. Ngono lho maksude. Ora aja sampe kowe lek golek kanca kuwi sing lek jejer kuwi terus kowe gawe-gawe apik niku maksude ngoten. Lek wong sing ngono kuwi malah kowe aja kekancan. Wala tangkusu indau bi asarin. Ojo kok terus golek kanca kuwi sing lek kowe nyandingi wong kuwi terus wetok-etok kalah. Ya kunu dalika laka wa alaika. Ngono kuwi. Ya ora nambahi apikmu, ya ora nyudo elekmu. Wa anta indahu sawaun. Nek iso kuwi golek kanca sing kuwi ning sandinge wong ngono kuwi padha. Maksudnya padha niku napa? Sikap lahirmu iki gak berubah. Sing ana kuwi perubahan batin ing dalem leh padha-padha arep tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Disuruh yo yo pancen rada angel golek wong model ngene iki. Tegese sampean yo ora sungkan. Ora ora sungkan, tapi yo ora ngremehno. Padha. Tapi sampean duwe pelek kepengin apik kaya sing sampean kancane niku. Lah niku lek wong ngoten niku sampean kancane. Dudu ora kok sing modele kiai terkenal, itu malah sampean repot lek kekancan kok karo kiai terkenal. Sampean arep nututi terkenale ora iso. Terus akhirnya engko sampean bergaul karo wong cilik-cilik sing ora patek kiai sampean wis sungkan dhewe malah. Dudu ayo tak kancane malah ngono. Mergo kulitane pergaulane hubungane karo elit kiai. Elit kiai kekancan kok karo gus-gus. Guse ngono dungane abahe mandi lah abahe sampean. Guse ngono kadang-kadang sok jarak. Sok jarak pancen niku latihan kok. Dek latihan jarak elek ben dilokne wong ngoten. Sok-sok niku ngoten. Tapi ora mesti, kadang-kadang Gus niku ya dodro tenan. Mari pokoke sing penting wong niku napa entene napa entene. Elek diomongne elek, apik diomongne apik. Sing penting lek elek ayo padha-padha tobat bareng tumuju teng Allah. Lek apik ayo padha-padha semende, semeleh wonten ngersane Gusti. Wong pancen iki soal ngurusi ati sing tumujune teng Allah. Dan wa qala lan dawu sapa batuhum setengah ulama kun ana sapa sira ama al ama abnaid dunya ma'a abnaid dunya sertane pira-pira wong kang ahli dunya ana iku bil adabi kelawan tata krama ngoten kowe lek bareng jejer karo wong sing ahli dunya iki bersikaplah tata krama menurut aturan syariat. Tata kramane piye, unggah-ungguhe piye, sik kowe lakonana sebatas itu saja. Jangan sampai kamu punya keinginan niru. Ngoten. Jadi upama sampean duwe kanca sing biyen kanca sak kelas terus saiki wis dadi wong get ning Jakarta ngoten upamane. Sampean suatu ketika pas bodho-bodho dijak langlancar ya wis melu ngoten mawon ning aja pengin milik kaya ndek. Ya wis piye unggah-ungguhe umume wong piye dilakoni, tapi aja pisan-pisan sampean ndudah soal-soal sing mungkin sampean kebablasan duda sampean melek akhirnya malah arep niru kemlelete wong ngoten niku ketularan sampean. Tapi swalike wa ma abnail akhirah lan sertane pira-pira wong kang ahli akhirat iku lek bergaul bil ilmi kelawan ilmu. Lek kowe karo wong sing ahli akhirat kowe lek ngomong kudu nganggo ilmu, bergaule nganggo cara ilmu. Cara ilmu piye? Tata kramane piye? Tapi lek berhubungan karo wong sing sing ahli dunya, kowe kudu nganggo adab tata krama. Tapi lek kowe bergaul karo wong sing wis makrifat, wa ma'al ma'rifinan setane wong kang padha makrifat kabeh, ya bergaul kaifa kaya apa sik tak arep sapa sira. Lek kowe bergaul karo wong makrifat malah sumbok gawe-gawe, biasa wae. Soalnya kowe gawe-gawe ngono ya ora lek kowe gawe-gawe. Upama kowe pas ahli maksiat terus sowan kiai sing makrifat terus sampean gawe-gawe khusus, ala ya tak konangan lek sampean ahli maksiat. Wong kadang-kadang niku klambi sampean iso cerita ning gone wong. Klambi ini lho. Bagi wong sing makrifat iku lho kok meneh trimo menungsa, apa meneh trimo sing sampean delikno. Lah wong barang gaib sing didelikno Allah mohon karo Allah diduduhne kok. Jadi ini buatan kok soal medek-medek ini buatan. Bagi wong sing pun ma'rifat niku barang ngarep karo mburi niku padha. Mergo kabeh liyane Allah niku dianggap padha. Sampai kali Allah diparingi keistimewaan gaib karo ora gaib niku dadi padha. Ya mergo wis ngulinakno padha niku napa? Dhewe kadung kulino sembarang alir padha, liyane Allah gane sing padha. Sing gak padha mek Allah tok ngono maksudene. Liyane Allah iki padha. Sing gak padha mek Allah tok. Mergo Allah iki duwe sifat mukhalafatu bil hadis. Krana niku diantep iki tenan. Iku kare Allah Taala terus diparingi sewaat ngomong karo gak ngomong niku padha. Wong iki meneng ae ya omong, wong iki omong ya meneng. Maksudnya omong meneng ya ora usah omonge kabeh seru kok. Jadi akhirnya iki terus wong model ngoten sama lek bergaul biasa-biasa saja. Sak karepmu. Nganggo ilmu ya kenek, nganggo tata krama ya kenek. Niku. Wakila lan didawakan malih libati sholihina maring setengah wong soleh kabeh. Didawakan terus pundi? Inna fulanan yuhibbuka wa yaksuru dzikraka. Ngeten wong soleh badul aulia dilapuri. Terus pundi? Inna fulanan sak temene wong kae niku yuhibbu seneng sapa fulan kae panjenengan. Wayak turulan ngakeh-ngakeh no sopo fulan dikroka yang nyebut-nyebut panjenengan. Nah ini lho pak. Yang ini lho. Kali sampe yang demen dengan. Pokoknya ini gue cerita sampe yang jangan ngetuh prus ini lho. Wais di mata piambaknya jenengan itu ketop lho pak. Saya itu nih. Pakola. Maka jawab sopo batu sholihin. Inahu saat temenin fulan. Ikulah habibun. Yektine konco. Yektine kekasih ilaya kedua ingsun wa ajluhu innahu la habibun ilaya wa ujiluhu innahu saat temene fulan ikulah habibun yektine kekasih ilaya kedua ingsun wa ujilu lan mulyakaken sapa ingsun hu ing fulan wa arif fulan ngerti sapa ingsun qadrahu ing ukuran derajate fulan tapi walakin yuhawinu tetapi ning ngeremehaken sapa fulan alaya ing atase ingsun ngeremehaken an alqa ing yen to ketemu sapa ingsun asaitona ing setan alfa marratin sewu ambalan walakin yahunu tetapi ini enteng alaya mungguwe ingsun an alko ing yen to ketemu sopo ingsun asaitona ing setan ketemu alfa marrotin sewu ambalan wala alkolan ora ketemu sopo ingsun hu ing pulang marrotan wahidah ing ambal sepisah maksudnya itu sudah. Ya alhamdulillah lek wong iku gelem ngelem aku muji-muji aku. Berarti wong iku berarti seneng aku. Semanyen wong seneng iku mesti ngomong terus. Wong seneng ngomong terus. Karena aku ya hormat karo wong ngono kuwi. Tapi bagiku pribadi, timbangan aku ketemu wong iku sepisan ae alon ketemu setan ping 1000. Mergo napa? Wong sing model ngoten iku mesti tamis niku mengke. Ngomong mesti digawe-gawe. Nah, ini mungkin terus ngelem sih kira-kira orang panggolannya barang dilem malah dodro-dodro. Ini terus ganggu hatiku malah. Nah, karuan ketemu setan pengisai ulah roh lah itu musuh dan aku hati-hati malah. Karena teman yang dekat itu kadang-kadang membuat orang terlena. Ini sih bahaya. Gila terus ditakonaken. Lahu kedue sapa? Kedue batu sholihin. Wakai padalika. Wa kaifalan kados pun diapa dalika mengkono-mengkono pertimbangan panjenengan. Mboten kok saged ngoten jawab panjenengan pertimbangane dos pundi to? Ye. Kala dawuh sapa batu salihin. Ora apa-apa, aku mung kuwatir tok. Aksa kuwatir sapa ingsun, kuwatir an atazayana ing yen tok gawe-gawe paes sapa ingsun lahu mung krana fulan. Wa yatazayanu lan gawe-gawe pepaes sapa fulan li krana ingsun. Aku mung kuwatir lek ketemu dhek engko ya dhek etok-etok apik ning ngarepku semono golek aku ketemu dhek aku etok-etok apik ning ngarepe dhek ning perkara ngurmati dhek leh apik karo aku dadi gak iso jujur ngoten lho golek kancane sing jujur lek ngomong ya tok leh ngoten mawon penak Pak kala dawuh sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa kanat lan ana sapa ati taifatu iki kelompok tasawuf minas sufiati saking ahli tasawuf iku layas tohibuna ora podo kekancan sopo to'ifah ora kekancan illa ala istiwai arba'ati ma'anin kejobo ing ngatase rotone atau podone papat piro-piro makna. Layat arot jagu ora ngunggulaken opo bakduha setengah arba ala bakdin ingatasi setengah. Walayakunulan ora ono iku fiha ing dalam arba opo iktirodun pertentangan min bakdin saking setengah ala bakdin ingatasi setengah. Jadi ukurannya apa? Ukurannya kekancan itu soal papat ini. Lek soal papat iki podo, tidak ada pertentangan, juga tidak ada yang lebih, maka itu namanya teman sejati. Napa ukurane? In akala, lamun mangan sapa sahibuhu kancane wong, mangan adharo ing dalam setahun kullahu sekabiane dahar, lam yakul orang ngucap lahu maring koncone, sapa sahibuhu kancane konco mau, orang ucap sum poso sapa sira. Ngoten ukurane niki ukurane, conto ukurane enek-enek wong koncone kok mangan terus gak tau poso blas setahun, dhewe mboten kok terus etok-etok ngelingno terus kok mbok poso ora tau ngono. Ngoten. Swalike wa in shoma lamun poso sapa man adharo ing setahun. Ulau sekabiane dar lam yakul. Ora tau ngucap lah kedoman sapa sakibu kancane man aftir mokela sapa sira. Ya dolan ya dolan biasa kok terus. Aku poso ya Mas ya wis ngono ae ora kok. Ala mbok. Mokela pisan tok ae mbok ya mokela. Ya ngurmati aku to oleh aku masak wis angel-angel. Ora tau muni ngono. Dadi ya padha etok-etok gak etok-etok. Ya wis bener lek ke poso-poso tak aku tak mangan. Ngono wis. Ora kok sepurane ya, aku tak mangan ya kowe poso. Ngono piye ya sakjane kowe mau kalah to. Ben aku gak sungkan ala ora usah muni ngono. Ya wis lek poso-poso aku tak mangan. Iku hakmu kowe poso aku tak mangan. Ya ora sungkan. Soale upama ndek poso kok terus ora nyuguhi ya ora ndek poso ya wis kancane teko dijak mangan. Kowe mangano aku tak poso ae. Ketepakan ndek sing di omah kok. Wis aku poso kok wis kowe tapi mangano ae. Lah kancane sing dikongkon mangan ya ora kok terus sungkan. Alah ora kowe poso kok aku mangan ora tek ngono. Jenenge kanca niku padha. Dia tidak sama sekali ketika dia poso, kancane ora poso kok terus ngerasa luwe unggul, ya ora. Ngono lho, Ki. Dek ora poso, kancane poso kok dek luwe hasan, ya ora. Ora ora ngono kuwi. Jenenge kanca iku padha. Kono poso ya padha, aku gak poso ya padha karo ndeke. Mergo apa? Karo-karone ana niat sing beda sing dihadapan Allah punya nilai yang sama. Niku ketulusan ngoten niku sing perlu dijaga sakjane. Ora kok terus model gawe-gawe ngoten. Wa inna malamun turu sapa wong alaila ing dalem suwengi kulahu sekabiane lail lam yakul ora ngucap lahu kedue man sapa sahibu kancane man orang ngucap kum nangiyo sopo siro fasol limoko sholato sopo siro upomo sumungi-mungi niku kancane turu kok terus dia sungkan. Wah sungkan aku koncoku salat kok aku turu wae ora-ora tek ngono ya kowe salat-salat aku tak turu semenuku lek suatu ketika koncone turu ya ngono kowe turu aku tak salat ora kok terus anu sungkan aku terus ngowah-ngowahi adat niku ya mboten. Niku iki angel kok jujur ngoten niku angel kok nggih ternyata niku soal ati niku. Wa in sholalamun sholat sapa wong alailain dalam suwengi kula sekabiyane lail lam yakul ora ngucap lahum maring wong sapa sahibu kancane wong num turu sapa sira badhu ing setengah lail batas tawilan padha apa ahwaluhu pira-pira tingkae man indawana sandinge sahib. Pala mazida mengko ora ana tambahan niku maujud li ajli siami krana arae posone man wa kiamilan krana salate man wala nuksona lan ora krasa suda iku maujud li ajli iftari krana arae mokale man wa naumi lan turune man. Dadi ndek poso ya ora mergo kancane, ndek mokel ya ora mergo kancane, ndek salat bumi ya ora mergo kancane, ndek turu ya ora sungkan kancane. Jadi murni upama tandang ya krana Allah, upama gak tandang ya krana Allah. Golek kanca sing ngoten niku lho sing penak ajen. Ora sungkan-sungkanan. Ora duduk ya njaluk, ora sungkan aku ora duduk tarune njaluk sangu. Ora laren lipir-lipir, ngindar-ngindir ora wis blak-blakan ngomong. Lah sing dijaluk sangu ya ngono. Iki aku duduke 50.000. Bojoku mau njaluk 20.000 ya wis sing 20.000 tak anggo bojoku, kowe tak gawe 20.000 ae lho. Ya ora sungkan. Ora wah. Iya ya dia nek sithik ana sepura, ora ate njaluk sepura barang wis. Pokoke jenenge kanca. Bon. Qalu padha dawuh sapa ulama tasawuf. Wa idza kana lan tetkalane ana sapa man iku yazidu nambahi sapa man indah wono sandinge sahib nambahi bil amali kelawan amali. Wayang kusulan nyudo sapa man bitarkil amali kelawan ninggal amal. Fal firqatu mongko utawi pisan iku aslamu luweh bisa nyelametaken lidini maring agama wa abadulan luweh adoh minal muraati saking pamer-pameran. Ngoten. Nek sampe enek wong kekancan kok krana ketemu iki terus ngamali meningkat, meningkate krana ketemu kanca. Sampai umane biasane lek salah dhewe jengkang-jenging bangsa saiki ana kancane melok jamaah malah disuwekno lho ngoten niku. Lha iki ngono-ngono kuwi wis luweh apik pisan wae. Daripada saling mempengaruhi untuk tidak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa ta min kibali anna nafsa saking arahe sak temene nafsu iku majbulatun diwatekaken, diwatekaken ala hubbil madhi ing atase seneng dialem wa karohati dzammi lan sengit dipaidu. Wa mubtalatun lan krasa dikei bilai, krasa kena bilai bi an yura kelawan yen to ditingali apa haluat tingkae tingkae nafsu alatikang alatikang arufat alatikang urifat kangus urifat kangus dingertai apa iki alatikang alatikang arufat bihi arufat kangus ngerti apa nafsu bihi kelawan kelawan man wantu dhirolan yen lan seneng yen to ngetokaken apa nafsu ngetokaken ahsanama ing luwih bagus-bagus e barang yusilu kang anggap bagus ya sunu kang bagus apa mah indan nasiono sandinge menungso minha saking nafsu. Mergo pancen wateke nafsu niku ngoten niku siji napa nafsu niku nafsu itu punya watak seneng dilem iku sanggruwa nafsu niku mesti ora seneng lek dipaidu senajan maidune ning jero batin. Mula dia akan selalu berusaha ngira-ngira ngugi wong maido aku. Mula aku mangan kurmane kakean ku ki kono ngelokno aku wong kok cerongoan ae. Dilone cerongoane lho karepmu mah. Tapi dia lali, lek ngempet cerongoan iku jenenge munafik tenan ku lali. Eh, kadang-kadang dia menjogo wedi diarani cerongoan, tapi dia ridho diarani munafik Gusti Allah. Jangan lima aku walek-walek lagi tinggu. Karpet. Usah-usah dah diujuk-diujuk. Sampun ini sampun. Kok muni sampun ni lho. Mungkin mau juga kok muni sampun lho. Ngapusi kok lan-langan. Karpet bentiarani sopan di hadapan kiai. Tapi justru dia wis bersifat munafik di hadapan Allah. Rugi ni ku. Mereka karpet nafsu ngoten niku. Nafsu niku merasa kena bilai. Bilai, rasa kena bilai nalika ndek ngerti duwe cacat konangan wong. Cacat sithik iki ngono. Kok kira-kira konangan wong ngono wis wah niku balak tertinggi. Padahal jane mung napa to? Mung perkara duwe ketombe ngono kok terus krasa. Konangan ketombene ngono kok wis bilai sak dunya bingung. Niku lagi. Niku jane memperbesar nafsu ngoten niku. Termasuk watake nafsu malih lek tampil di hadapan manusia dia ingin menampilkan apa yang paling baik menurut ukuran manusia bukan menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia akan menampilkan berusaha yang sebaik-baiknya. Termasuk watake nafsu malih wa antaj taliban Lan arep ento narik apa nafsu ma ing apa ae. Yuji bukan bisa nekaken apa ma bisa nekaken al madha ing pengalem minhum saking nas. Nafsu niku selalu akan berusaha menarik potensi bagi dirinya supaya potensi itu tadi bisa menumbuhkan pengalem di hadapan manusia. Cara asale ndek glagepan ngono. Nek tampil di hadapan manusia ngomongnya dipaseh-paseh no, ben gak ketok glagepan. Ning malah ketok wagune. Artinya tampil tidak apa adanya malah digawe-gawe. Digawe-gawe malah hilang fungsine. Ngomong di asline ya wong Jawa kasaran ae terus ngomong basa kawi. Malah ana sing roh. Nah niku jenenge digawe-gawe. Niku banyak ngoten niku. Ora iso-iso ritek ya nekat. Ben ketok tampil apik. Di anyaro kelawan yento ningali. Wata cetani ba. Lan ngedoi apa nafsu, ngedoi maeng barang. Yuki ukang bisa nibaken apa ma, bisa nibaken azam maeng penyacat indah mono sandingin nas. Nafsu itu selalu berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang menurut perkiraan nafsu sesuatu itu akan dicacat oleh orang banyak. Senajan wong akeh kumang sakjane salah. Ngono iki, senajan wong akeh mung sakjane salah, tapi lek wong akeh ku maido, ndeke sungkan, ndeke moh nglakoni. Contone apa meneh? Kabeh sak rapatan ngono kuwi kabeh do gaple kabeh. Gaple kabeh, ndeke tok sing ora. Ngono iki krasa elek. Gitu, akhirnya dengan alasan menyesuaikan diri. Ngoten niku alasan ngoten niku. Akhire yo gaple, lha bangsa gaple niku kabeh gaple tibane duduwian kabeh. Ndoke emoh, muni emoh wae isin. Mergo lek muni wae dicacat. Jenenge kowe gak solidar karo kanca ngono kuwi. Ngoten niku. Kok solidar bab maksiat. Kancane kabeh dunggo cewek. Rombongan minggu-minggu goncengan bocah 10, 10 sepeda motor. Sing songo iki nggawa cewek siji-siji katik duduk mahrame. Dolan ning ndi? Ning ubalan ngono. Ndek tok sing nggawa kanca padha lanange. Ning niku sing nggawa kanca lanang loro tok isi ora karuan. Duk aneh lho. Nglakoni apik isin, nglakoni maksiat malah gak isin. Iki rak soal kekancan to niki. Mulane kekancan iku sing penting ngoten niku. Faida sahiban. Mengko tetkalane ngancani sapa wong man ing wong yak malu kang lakoni sapa man mau sertane wong paraisa mengko ora ana apa zalika mengkono-mengkono amal iku tariqus shodiqin dalane wong kang jujur kabeh lek enek wong ngamal ora krana ndek gumregah dhewe saka ngersane Allah ning ngamale krana gregah pengaruhe kanca sungkan gawe-gawe di hadapan kanca menunggui napa jenenge ndeke ora kelebu ning gone dalane wong sing jujur di hadapan Allah wala buhyatal mukhlisin lan ora carane wong kang padha ikhlas kabeh fa mujanabatuha uli innas mongko utawi ngedohi mengkono-mengkono menungso iku aslahul luweh slamet luweh bagus lil kulubi kedua ati luweh bagus wong ngoten iku diadohi untuk penyelamatan hati wa aslamu lan luwe selamat lidini kedua agomo wa fi mu'asarati amtali imaniku ing dalem mergauli nyerawungi wong sepadane ngono ku mau sepadane wong sing gawe-gawe ngono iku mu'as fasadul kulubi utawi rusake hati wa nuksanul imani lan sudane iman wa dhu'ful yaqin lan apese keyakinan mergo napa to mergo sing tukul mengke ngetok-etok kabeh lakon sing etok-etok serba riak serba digawe-gawe sakjane ora ngono digawe ngono akhirnya malah tumbuh sing jenenge apa ritual kok ritual napa nggih etika ya etika sing sakjane dudu etika ngono terjadi semacam napa nggih seremonial seremonial itu acara sing baku carane nyendok kudu ngene carane nyuwil daging kan nganggo cara padahal jane butuhe selap-lep lalu dipangan ngoten mawon tapi soal nyuwil daging kan nganggo cara lek salah nyuwil dianggap ora sopan lho kan akhire kabeh to nggih Enten to model seremonial model ngoten niku. Lek gak katut ngono dipaidu wong akeh. Pergaulan sing model ngono kuwi lebih baik dihindari untuk penyelamatan hati. Untuk penyelamatan hati. Lani, betul usah tampil apa adanya itu aja. Sing penting ora kebacut nerak syariat. Ora kebacut nerak syariat. Tata krama sing dituntun Kanjeng Nabi dilakoni, mboten apa sing dilarang Kanjeng Nabi aja dilakoni. Sing penting diniati kabeh iki kangge tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang sing selalu riak, selalu pamer, selalu gawe-gawe di hadapan orang lain ning sakjane ora ngono kuwi. Nek niku dipergauli ya akhirnya katut riak. Ini mugi-mugi kalau panjenengan sedaya dipun slametaken dening Allah boten kelebet dhateng tiang-tiang ingkang gampil riak, neko-neko, lamis namung sae penampilanipun ning atine kropos wonten kersane Allah naudzubillah min dzalik. Monggo kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdaya fi na'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat tudilla nabiha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha 'ala min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن بيته الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.